Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam bab Siddiqi, bab tentang kejujuran. Dan sudah kita bacakan tiga ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan kisahnya juga sudah kita tahu bahwa asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah kisah tentang Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Tetapi mereka jujur, mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah SWT, mengaku di hadapan Rasulullah SAW. Berbeda dengan para munafikin, yang mereka beralasan dengan 1001 macam alasan yang dibuat-buat, dengan kedustaan. Maka Rasulullah SAW membiarkan mereka karena dianggap secara zahir mereka punya alasan. Adapun urusan batin, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahkum 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi secara zahirnya, adapun batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kejadian ini, kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya jangan seperti mereka para munafikin, tapi hendaklah kalian bersama Ka'ab ibni Malik dan sahabat-sahabatnya yang ketika salah mengakui kesalahannya dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan. Allah persiapkan bagi mereka maghfiratan. Allah persiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala. Masya Allah. Yang ketiga, Allah katakan falau sadaqullaha lakana khairan lakum, khairan lahum. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang mereka-mereka para munafikin. Maka beliau membawakan ayatnya dalam surat Muhammad ayat 21. Kalau saja mereka mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpura-pura. Jujurlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, la kana khair. Maka itu lebih baik. Maka setelah tiga ayat ini, Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana biasanya dalam setiap bab, setelah membawakan ayat, membawakan hadis-hadis yang sahih. Diawali dengan hadis yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, yaitu hadis an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi pernah berkata, "Alaikum bis-sidqi." Atas kalian untuk tetap jujur. Atas kalian untuk tetap selalu di dalam kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada al-birr, kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan yang namanya kebaikan akan membawa ke dalam surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, bahwa seseorang jika dia jujur, jujur, jujur, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Demikian pula sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Adapun kedustaan membawa kepada fujur. Fujur adalah menjauhi ketaatan atau menyimpang dari ketaatan. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Sedangkan fujur akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sedangkan orang yang terus berdusta, berdusta, berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ikhwani fi dinna a'azzakumullah kaum muslimin. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, di sini kita mendapatkan faedah-faedah yang sangat penting dan sangat banyak tentunya, masya Allah, karena ucapan-ucapan Rasulullah SAW min jawami'il kalim. Jawami'il kalim adalah kalimat yang simple bermakna luas. Kalimat yang singkat tapi padat. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang masalah kejujuran, beliau berkata kejujuran itu akan membawa kepada albir. Makna albir kasratul khair. Makna albir adalah banyaknya ketaatan. Orang yang jujur akan membawa pada ketaatan. Dia jujur kalau dirinya salah, akan membawa pada taubat. Tapi kalau dia berdusta, saya tidak salah, apakah dia akan bertaubat? Demikian pula dalam sekian perkara yang namanya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ketika ditanya seorang murid oleh gurunya, apakah kau berbuat begini? Benarkah kau berbuat begitu? Kalau dia jujur, dia dapat nasihat. Karena marahnya seorang berilmu adalah nasihat. Iya Ustaz, saya melakukannya. Kamu ini seorang talib. Seorang talib itu harus memiliki adab-adab. Talibul ilm. Dibacakan, disampaikan hadis-hadisnya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Sampai dia masya Allah mendapatkan satu nasihat yang mengena di hatinya. Itu jadi bir. Kenapa? Jujur. Ketika seorang tidak jujur, tidak, saya tidak melakukannya. Padahal dia melakukannya. Maka dia akan pergi dalam keadaan tidak mendapatkan apapun. Dan tidak membawa kebaikan. Justru kedustaan akan membawa pada fujur. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Maka faedah pertama, bahwa kejujuran akan membawa kepada albir. Membawa kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, kalau saja pahala dari kebaikan itu hanya mengantarkan pada kebaikan berikutnya, itu sudah sangat besar sekali. Barakallahu fiikum. Kata beliau rahimahullah secara makna, kalau saja kebaikan itu tidak mendapatkan balasan kecuali kebaikan berikutnya, itu sudah sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali. Apalagi di sana ada pahala di sisi Allah yang dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lebih-lebih lagi. Kalau saja kebaikan itu balasannya hanya kebaikan berikutnya. Karena setiap kebaikan akan membawa kepada kebaikan. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Demikian pula sebaliknya, masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja kejelekan itu tidak ada balasannya kecuali menyeretnya kepada kejelekan berikutnya, itu sudah sangat mengerikan. Kalau saja dosa itu tidak membawa bencana kecuali karena menyeret pada dosa berikutnya, itu sudah mengerikan. Na'udzubillah, akan terseret, terseret, terseret dari satu dosa ke dosa lainnya. Dari dosa yang tadinya dia tidak menjaga hijab seperti pada kisah pendeta bersisa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Man kana qablakum, seorang yang sebelum kalian, kata Nabi. Yang secara ringkasnya bahwa orang itu tadinya tidak menjaga hijabnya ketika menjaga seorang wanita, kemudian sampai terjadi perzinahan. Lihat, dari dosa pertama tidak menjaga hijab sampai kemudian zina. Setelah zina dia berdusta, tambah parah karena kedustaannya itu membawa kepada fujur. Dia berpikir kedustaannya akan terbongkar kalau wanita itu tetap hidup. Maka dia bunuh wanita tadi supaya kedustaannya tidak terbongkar. Setelah dibunuh oleh dia, dia masih dalam keadaan memiliki dosa berikutnya, yaitu menjaga pembunuhannya tadi dengan kedusaan berikutnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai berakhir dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan bahwa, kemudian Nabi katakan bahwa al-birra yahdi ilal jannah, bahwa yang namanya kebaikan-kebaikan tadi akan membawa kepada surga, dan itu sudah sangat jelas. Kemudian faedah berikutnya, kalau seseorang terus jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang shadiq, siddiq. Sebab dalam lafaz lain disebutkan wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan seseorang terus berbuat jujur, terus berbuat jujur, wa yataharra as-sidqa, dan terus berupaya untuk jujur. Terus berupaya untuk jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiqa. Tercatat di sisi Allah sebagai siddiqa. Catat itu. Mengapa saya katakan catat? Karena kalimat siddiqa kalimat azimah. Kedudukan siddiq, kedudukan yang sangat tinggi. Beberapa tokoh-tokoh besar saja yang mendapatkan gelar siddiq. Laki-laki dan perempuan. Dari kalangan perempuan Allah SWT menyatakan tentang ibunya Isa ibn Maryam. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Al Masih ibn Maryam, yani Isa anaknya Maryam, tidak lain kecuali seorang rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, yang telah ada sebelumnya para rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yaitu Maryam adalah siddiqah, digelari dengan siddiq. Bayangkan, kalau kita bisa berusaha untuk jujur, jujur, jujur, akan mendapatkan gelar siddiq dalam hadis ini. Dikatakan dengan kalimat wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra siddiqah hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqah, sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiqah. Dan di antara yang laki-laki yang digelari siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abi Quhafah namanya, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Orang yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa dijuluki Siddiq? Karena yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah as-siddiqa. Dia selalu jujur, berusaha untuk jujur, dan berusaha untuk membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menggelarinya dengan siddiqa, bukan orang lain. Bukan siapa sembarang orang, tetapi Rasulullah sendiri ketika ditanya siapa yang menggelarimu dengan siddiq, Rasulullah SAW. Engkau adalah siddiq. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh sangat hebat gelar seorang mukmin yang jujur, yaitu siddiq. Tetapi di sini barakallahu fikum, dicatatnya di sisi Allah. Kamu dan saya tidak tahu. Dan kaum muslimin juga tidak mengetahui hati orang lain. Kita melihat dohirnya dia jujur, ternyata dia dusta. Wallahu ta'ala yang alam. Allah ta'ala yang tahu. Sehingga berupayalah dan berlomba-lombalah untuk bersikap jujur. Mudah-mudahan di sisi Allah tercatat sebagai siddiqah. Hatta yuktaba indallahi siddiqah. Sebaliknya, siapa yang berdusta, berdusta, berdusta, akan yuktab indallahi kadzaba. Akan dijuluki dengan kadzab, sang pendusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kedustaan, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, yahdi ila al-fujur. Al-kadib yahdi ila al-fujur. Apa itu fujur? Fujur adalah khuruj anit-ta'ah, keluar dari ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluar dari ketaatan yang paling mengerikan adalah kesesatan dan kemudian kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kekufuran dan dari kesesatan. Wal'iyadzubillah. Sebagai bukti, orang kafir dikatakan fujur oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan ula'ika humul kafaratul fajarah. Ula'ika humul kafaratul fajarah. Al-kafarah, orang-orang kafir. Fajarah, fajir fujur. Memang kedustaan mereka paling besar menyatakan ada Tuhan lain selain Allah. Kedustaan mereka sangat besar ketika menyatakan bahwa ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah. Itu jelas-jelas kadzab. Maka mereka dikatakan oleh Allah dengan fajarah, orang-orang fajir. Demikian pula ketika Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitab al-fujjar. Siapa fujjar? Orang-orang kafir. Catatannya di sijin. Siapa mereka? Wa ma adraka ma sijin? Kitabun marqum, catatan Allah yang ada di sisinya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu para mukadzib, para pendusta yang mendustakan agama. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan hari kiamat. Dan Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Al-Infitar, innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya fujjar tempatnya dalam jahim. Sehingga iyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan, hati-hati kita dari kedustaan. Karena kedustaan membawa pada fujur. Dan fujur, Allah katakan innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya fujur itu ditempatnya di dalam neraka jahim. Innal mu'min la yakdzib. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa orang mukmin enggak akan dia berdusta. Loh, kalau ada yang berdusta, berarti dia dalam keadaan memiliki penyakit nifaq. Karena di antara penyakit nifaq idza hadatsa kadzaba. Di antara penyakit nifaq kalau berbicara adalah dusta. Terakhir yang perlu kita ingatkan sebagai penutup, jangan kita berdusta dalam segala hal, termasuk di dalam guyonan, main-main, bercanda. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan dengan tegas, fal kadzibu kulluhu haram. Yang namanya dusta semuanya haram, tidak dikecualikan. Apakah dia serius atau main-main? Apakah dia hanya ingin membuat orang tertawa atau hanya membuat menghibur orang lain? Tidak boleh. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan beliau menyatakan hadisun hasan, wailun lilladhi yuhadithu fayakdib liyudhika bihil qawm, wailun lahu. Celaka orang yang berbicara dan berdusta hanya ingin membuat tertawa manusia. Celaka orang yang berbicara dengan berdusta hanya ingin membuat tertawa satu kaum. Wailun lahu. Celaka dia. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari Syekh, yang namanya dusta itu haram, tidak dikecualikan. Loh, kalau itu Ustaz, tentang katanya ada tiga dusta yang diperbolehkan. Nah, Syekh Ibn Utsaimin membawakan hadis itu, tapi kata beliau itu bukan kedustaan yang hakiki, tetapi tauriyah. Bolehnya berdusta atau perdustaan yang dikecualikan, fil harbi, dalam peperangan, dalam mendamaikan dua orang, dan kedustaan seorang istri pada suami atau kedustaan suami pada istrinya hanya untuk menyenangkan satu dan lainnya. Untuk menyenangkan, bukan untuk menipu. Makanya demikian barakallahu fikum, dikecualikan. Itu pun kata Syekh bukan kedustaan yang hakiki, bukan al-kadibus sarih, tetapi tauriyah ala khilafin minal ulama. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama, tetapi beliau menyatakan bahwa itu tauriyah, karena tauriyah pun dikatakan kedustaan. Tauriyah itu mengesankan dengan kesan yang salah, padahal maksudnya lain. Mengesankan dengan kesan yang salah. Ikhwan bin a'azakumullah, supaya dia tidak sakit hatinya misalnya. Kalau tanya, kamu cantik enggak? Saya cantik enggak? Kata istrinya pada suaminya. Masa mengatakan dengan jujur? Oh, kamu ininya jelek, itunya bagus, yang ininya jelek, yang ininya kurang. Ya enggaklah. Pasti dia akan bikin tauriah-tauriah. Ucapan-ucapan yang am, yang menyenangkan istrinya, walaupun sesungguhnya tidak seluruhnya demikian. Masya Allah, kamu matanya demikian. Matanya saja yang dibahas, yang lain enggak dibahas. Karena pada yang lainnya ada sedikit kekurangan. Dia tidak mau berdosa, misalnya tauriah dia pakai. Demikian pula ketika mendamaikan, akan berkata, saya pernah mendengar dulu bahwa dia mengucapkan, memang sebelum kejadian dia pernah bicara seperti itu. Dikiranya setelah kejadian perselisihan. Padahal dulu sebelum perselisihan, itu kan mau dikatakan dosa juga tidak. Saya dengar dia memuji-muji kamu dulu. Oh, bukan dulu. Dia akan samarkan itu, tauriah. Saya pernah mendengar dia memuji-muji kamu. Sungguh, sungguh. Saya mendengar dia memuji-muji kamu. Oh, berarti dia masih baik juga sama saya ya. Padahal itu sebelum perselisihan. Ini barakallahu fikum usaha untuk menamaikan antara dua orang. Dan ini barakallahu fikum dikecualikan. Itu pun ternyata tauriah. Tauriah itu bukan dusta yang sesungguhnya, tetapi mengesankan sesuatu padahal yang dimaukan lain. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga yang terjadi pada Nabiuna Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, lam yakdzib Ibrahim illa thalath kadzabat, wa Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Tapi ternyata 3-3-nya bukan dusta, tauriah. Seperti menyatakan inni saqim, atau ketika menyatakan tentang istrinya bahwa dia saudariku. Saudariku fil Islam. Karena istrinya adalah saudara Islam. Saudara sesama muslim. Barakallahu fikum. Wa kadha yang dimaksud dengan tauriah, wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq.